saya sering mengalami mimpi-mimpi itu sesuai dengan kenyataan. Apakah ini suatu pertanda kebesaran Allah atau kasih sayang Allah pada kami? Setelah melihat mimpi, mimpi itu adalah mimpi, bukan kenyataan. Mimpi adalah mimpi. Jangan sampai hidup kita selalu dihubungkan dengan mimpi. Dan siapa yang mimpi, biasakan husnudzon kepada Allah. Mimpi itu tergantung bagaimana kita menafsirinya. Makanya, jangan banyak cerita mimpi kepada orang yang bisa saja orang itu dengki kepada Anda waktu Anda bermimpi ditafsir yang jelek. Jadilah seperti itu. Jadi mimpi itu tergantung siapa yang menakwilinya. Kalau Anda datang pada seseorang, aku Masya Allah, aku melihat satu ketika ada kain putih. Tanya dia itu adalah orang jahat kepada Anda. Wah, mau mati. Nah, mati nanti. Tapi kalau orang ahli khair, orang baik, selalu akan menafsiri yang baik. Saya menemukan kain putih. Wah, putih adalah bersih. Kelainnya ini adalah tanda baik buat kehidupanmu. Selesai. Maka dari itu, wahai kaum muslimin, ya. Kalau ada orang bercerita mimpi kepada Anda, langsung saja tafsiri takwili yang baik. Jangan sampai ditafsiri yang jelek, hati-hati. Dan itu amanat. Amanat. Dan kalau Anda tidak dimintai untuk menjelaskan, menafsiri, Anda tidak boleh menafsiri, namanya kurang ajar. Nah, menafsiri benar. Jadi, maka dari itu Anda pun jangan royal mimpi. Ada orang kehidupannya mimpi, setiap hari mimpi, tak sampai subak yang dengar, mimpi lagi, ada itu. Hobi mimpi itu. Nah, baik, namanya mimpi ya mimpi, sebaik-baik di dalam mimpi, paling tidak baik saat bangun, ya kan? Sejelek-jelek waktu mimpi, paling enak waktu bangun. Kan begitu. Mimpi dikejar harimau. Bangun. Sering tak? Alhamdulillah. Mimpi. Banyak sejelek. Saat baik-baiknya dalam mimpi, paling enggak enak waktu bangun. Aduh, lagi makan sate baru begini dibangunin. Ini mimpi ya begitu mimpi. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, kalau engkau mimpi jelek, fa'innahu layaduruk. Kalau engkau mimpi jelek, ketahuilah mimpi adalah mimpi. Tidak berbahaya kepadamu. Yakini itu. Kalau engkau mimpi yang baik, itu adalah juz'un minan nubuwati. Kenabian sudah terputus akan, tapi kabar-kabar gembira dari malaikat, dari Allah melalui malaikat, ilhamat, itu dikirim melalui mimpi. Jadi mimpi itu adalah bagian daripada kenabian. Maksudnya bukan berarti Anda jadi nabi, tidak. Kalau Anda mimpi baik, itu kabar gembira. Tapi kalau mimpi jelek, jangan dipikirin. Selesai, enak. Jadi kalau Anda mimpi yang baik-baik saja, Anda tanggapi. Anda misalnya suatu ketika kok mimpi dapat rezeki husnudzon. Insyaallah rezeki yang benar. Tak taunya giginya putus. Mimpi giginya gerahang patah. Sudah bilang katanya, ada yang mati. Ini kan enggak benar ya. Giginya patah ini. Gara-gara primbon, buku primbon kejawen itu dibaca ini. Gigi patah, mimpi gigi patah. Nanti ada yang meninggal. Mimpi begini ya. Ini. Jadi enggak usah. Kalau Anda mimpi jelek, maka tafsir yang baik, jangan sampai dibawa-bawa dalam alam nyata. Jadi sejelek apapun mimpi, ada seorang istri mimpi ditinggal suami. Sujud syukur bu, untung dalam mimpi lo kok bingung, aku ditinggal suami ya. Ini orang sakit, mimpi, pusing. Mimpi jelek ya jangan pusing lah. Alhamdulillah, jeleknya dalam mimpi. Suka orang bawa dalam alam nyata. Suaminya, abang dari mana tadi? Wah, ini sudah enggak benar ini mimpinya. Jadi kalau mimpi jelek, maka fa'indahu layuduruk. Itu tidak membahayakan kepadamu. Itu kok iya nanti dalam mimpi. Maka jangan terlalu royal Anda cerita mimpi ke orang. Takut orang itu hasud yang pertama. Takut orang itu dengki kepada Anda. Akan ditafsiri sesuai dengan keinginannya. Kekedengkiannya, maka jadilah kejelekan untuk Anda. Kemudian, kalau Anda mimpi baik, khusnudzonlah kepada Allah. Kalau mimpi jelek, ketahuilah itu tidak membahayakan kepada Anda. Jadi mimpi tetap mimpi. Bunga tidur kalau bahasa kita. Baik, ini saja. Kecuali nanti mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka fa inna syaitan la yatamatsalu bi, setan tidak bisa menjelma jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam.